Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan, mengadakan dan mengatur semua makhluk yang diciptakannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Dan tidak lupa kami juga menyapa Anda yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit, karena ada salah satu sahabat kami, asisten produser kita yang saat ini tengah berbaring sakit ya. Mudah-mudahan saja Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa acara ini kami siarkan secara langsung di hari ini, di hari ketiga bulan Desember 2008. Dan seperti kita tahu juga, bagi seluruh umat Islam saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Adha ya, atau yang biasa juga kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban. Nah, tentu kita ingin memahami kembali makna hakikat ibadah kurban ini. Dan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio yaitu Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Langsung saja saya akan jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kita kembali bertemu di acara ini ya, Bunda ya. Dan pemirsa, pagi hari ini saya juga kedatangan tamu yaitu Ibu Dr. Anda Arum Teti Khudiroh ya. Ya, Ustazah Dr. Anda Teti Arum Khudiroh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu sebagai Ketua Umum Korps Mubaligh ya, yang ada di Istiqlal ya. Insyaallah. Apa kabar Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih atas kehadirannya pagi hari ini ya, di tengah kesibukan sebagai Mubaligh hadir di tempat ini. Pemirsa, bersama kami juga hadir di studio jamaah dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin dan juga dari Korps Mubaligh yang berada di Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dan memenuhi undangan di studio ya untuk hadir dalam acara Hikmah Pagi-pagi hari ini. Ya, baik, langsung saja kita berdialog, Bunda. Ini beberapa hari kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentu ketika kita bicara tentang Idul Adha atau Idul Kurban, tidak terlepas dari kisah perjalanan. Kalau kita menengok tadi sejak, apa yang diceritakan dalam surah As-Saffat ya, kisah Ibrahim dan Ismail ya. Nah, ini untuk lebih jauhnya barangkali Bunda bisa langsung memberikan penjelasan kepada kita makna filosofis dari sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillah pagi ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas Al-Quran. Nah, judulnya pagi ini kita beri korban, itu apa? Hikmah hakikat dari korban. Nah, selama ini Bu Wepi, kita kan suka dengar nih Bapak Ibu sekalian, korban tuh katanya kendaraan tuh pergi ke surga gitu. Nah, saya mikir kalau kita korban kambing, naik kambing apa nyampe ke surga. Dulu waktu belum ini ya, belum paham betul, belum ngerti Quran saya tuh, percaya. Nah, ada yang bilang kalau sapi kan 7 orang, saya kesian sama sapi, bapak 7 orang ke surga. Terus ada bapak-bapak kemarin jamaah juga, Bu, memang saya dapat selebaran ditulis di sana bahwa korban itu kendaraan untuk surga, meniti siratal mustaqim, katanya gitu. Nah, saya mikir, kata orang tua lagi nih, katanya siratal mustaqim itu halusnya kayak rambut di belah tujuh, lebih tajam dari pedang. Lah, itu kok bagaimana sapi ini? Gitu. Nah, makanya saya pingin dengan ilmu yang diberikan Allah sedikit sama saya, pingin ngasih tahu nih menurut Allah, bukan katanya ya, bukan kata ustaz, bukan kata ustazah, bukan kata Pak Kiai, tapi kata Allah. Tanyakan Tuhan, apa sih sebenarnya korban itu? Nah, Allah menjawab. Tolong dibaca surat 99. Ininya dulu, ibu artinya belakangan. Ayatnya dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para pemirsa di rumah, ya, kalau dibaca ini tidak nampak tentang korbannya. Ya, belum jelas. Kita bawa ke ayatnya tadi. Tadi ada kata-kata, ya, sebagian orang Arab minal dari sini aja. Nah, Rasul. Wayattakhizu, ya. Jadi sebagian orang Arab Badui itu ada yang beriman, kata Allah. Wayattakhizu mayumfiku kurubatin. Jadi mereka memandang apa yang mereka infakkan itulah korban. Korban itu artinya tadi apa, Bu? Korban artinya apa? Korban ini tadi mendekatkan diri. Jadi rupanya korban itu apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah tuh. Bahkan ditegaskan lagi, kata Allah, ketahuilah memang korban itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Jadi bukan kambingnya yang bawa kita ke surga, kita dekat kepada Allah. Nah, kemudian kita tanyakan lagi kepada Allah, apa saja ya Tuhan yang bagus dikorbankan, caranya apa, barangnya atau korban kambingnya. Coba tolong dilihat surat 5 ayat 27. Kita lihat dulu ya Bu Epi, sampai satu ayat lagi baru Bu Epi tanya. Iya, surat ke-25 ya. Surat 5. Ya, surat 5, maaf. Ya, surat ayat 27. 5. Ayat ke-27 silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Kabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dari yang lain, Kabil tidak diterima. Dan dia, Kabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Maha benar dengan segala. Ini Allah memberitahukan dulu anak Adam, Habil juga disuruh korban, Kabil. Jadi kisahnya tuh gini para pemirsa di rumah, saya baca kisahnya begini. Habil ini peternak. Peternak sudah itu dipilihnya kambingnya yang paling bagus sekali yang dia sayangin, dikasihkannya untuk korban. Nah, tapi Kabil petani, dipilihnya sayuran yang paling jelek, buah yang paling jelek pokoknya. Nah, itu yang dikasihkannya. Nah, lalu kata Allah yang diterima hanya korbannya Habil. Kabil ditolak. Nah, kita bisa jawab kan kenapa ditolak tuh. Nah, terus dia malah panas hatinya, hasad dia. Nah, dia bilang, aku bunuh kamu. Nah, inilah perbuatan orang hasad. Hanya hasad segitu aja udah membunuh dia, coba. Terus kata Habil, korban yang diterima itu adalah dari orang takwa. Gitu. Nah, dulu sudah kita pelajari ya. Takwa mana? Takwa berbuat baik. Takwa tuh dekat ke Allah tapi berbuat baiknya tidak. Nah, jadi tidak beruntung jadinya, ya. Nah, jadi terus dikatakan lagi surat 22, kembali Pak satu lagi aja dulu supaya enak diterangkannya. Ya. 37 siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini coba dapat kita pelajaran tadi makna korban mendekatkan diri kepada Allah, ya Bu ya. Sudah itu tadi Habil punya kambing, pakai kambing. Tapi Kobil punya sayuran, punya tanam-tanaman, itulah korbannya dia. Nah, tapi kalau kita lihat zaman sekarang kan korban tuh katanya harus sapi, harus kambing kan gitu ya. Nah, jadi korban yang sekali setahun benar. Tapi nih makna korban berikutnya, makna kita korban miliki, ya, yang itu kita cintai, kita mendekatkan diri. Jadi ada ibu-ibu mengeluh, Bu, saya enggak punya apa-apa, Bu, enggak cukup untuk beli kambing. Saya bilang Allah tidak akan memikulkan kecuali menurut kesanggupan kita. Benar enggak? Kalau menurut ayat ini boleh enggak kita korban pakai ayam, Pak? Kan mendekatkan diri sama Allah. Tapi jangan coba-coba Ibu pergi ke panitia Istiqlal, Pak, saya korban bawa ayam. Ibu gimana sih, Ibu? Kata diusir, Ibu. Benar enggak? Ibu megok banget, Bapak megok banget. Nah, ya Pak, ya Ibu ya. Jadi kita ke Quran nih, saya kepingin nyampain. Kasihan saudara kita yang enggak punya uang, Bu. Dia pengin dekatkan diri sama Allah, tapi ditolak jangan pakai ayam. Nah, maka saya bilang kalau Ibu enggak punya, hanya punya ayam, Ibu potong aja sendiri, bagiin dagingnya ke tetangga, saya bilang. Tapi Ibu masuk orang korban. Korban itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang dilihat takwanya, bukan sombong. Wih, aku banyak loh sapi, loh sapinya gede tuh. Daging darah tuh enggak nyampe kepada aku, kata Allah. Yang nyampe ketakwaanmu. Nah, tadi anak Adam juga bilang, yang diterima tuh ketakwaan. Bila sebab Pak Ibu sekalian. Jadi kalau Ibu hanya hari ini saya punya duit Tuhan hanya 500.000, tapi kambing tuh mahal Tuhan. Ada kambing tuh berapa? Ada yang 1.5 juta. Saya anjurkan Ibu hari ketiga aja. Soal kambing-kambing udah laris, ada sisanya yang nanti. Itu murah biasanya. Baik. Ibu, ini ya, menarik ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya tentang bagaimana hakikat ibadah kurban. Dan pemirsa, kami akan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Saya ingin tanya kepada Ibu Ustazah Teti Arum Khudiroh ini ya. Mengenai pertemuan nih, apa kegiatannya dulu apa selama ini, Ibu? Iya, aktivitas kami memang aktivitas di Korum Mubaligho sejak mulai berdiri yaitu tahun 2003 akhir, tepatnya tanggal 17 Ramadan ya. Kami langsung mengadakan seminar keluarga sakinah tingkat nasional. Waktu itu diadakan di Masjid Istiqlal Aula. Kami mengundang 400 jamaah. Ternyata yang hadir 700 dari seluruh seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi narasumbernya kebetulan kami kerjasama dengan Departemen Agama, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menko Kesra, kemudian dari Ketua Basis juga, dari Basis TKI ya. Iya. Baik, ini luar biasa apa namanya kegiatannya untuk dalam berdakwah ya, bukan lagi rata tentu, tapi seluruh Indonesia ini insya Allah tercakup. Nah, ini bicara tentang ketemu pertama dengan Ibu Farida Hanum, di mana nih bisa menjadi bintang tamu hari ini nih? Iya, alhamdulillah mungkin segala sesuatu hidayah dari Allah, Mbak Evi. Jadi saya sebelumnya seminggu ditelepon oleh asistennya Ibu, Ibu Ustazah Farida Hanum. Kan dari pihak kami memang antusias ya kalau melihat acara beliau. Begitu apa namanya kajian-kajiannya atau bedah-bedah Al-Qurannya itu kan mudah dicerna, mudah dipahami itu. Jadi anggota kami maupun pengurus tertarik gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah bisa menemukan beliau hadir di Masjid Istiqlal di kantor kami pada hari Jumat tanggal 28. Pada saat kegiatan atau apa ini silaturahim ya? Iya, silaturahim. Kemudian ya kami menyampaikan kepada beliau kalau Korop Mubaliho selama ini merasa antusias dengan acara-acara hikmah pagi, terutama yang narasumbernya Ibu Ustazah Faridah Hanum. Dan beliau, kalau gitu ini apa, insya Allah nanti kita ketemu di siaran gitu. Aduh, apakah Korop Mubaliho pantas untuk jadi bintang tamu gitu? Kenapa enggak ya Bu ya? Ini merupakan pengorbanan waktu juga ya, untuk datang. Iya, jadi itu suatu kebanggaan ya kalau beliau berkenan mengundang kami itu. Makanya kami bersyukur kepada Allah juga bisa ditemukan sama beliau itu. Kegiatannya apa lagi Bu di Korps Mubalighah? Itu seminar keluarga sakinah dan pembinaan itu sudah sampai paket mau ke 9 insya Allah. Tapi nanti untuk paket ke 9 itu keluarga prasakinah. Jadi yang lalu-lalu yang sudah menikah, sudah rumah tangga, kalau yang akan datang adalah calon-calon pengantin. Pesertanya akan seperti itu. Prasakinah berarti yang sudah berkeluarga gitu. Belum keluarga belum. Ya. Yeah. Oh, menjelang mereka mau menikah. Betul. Semacam BP4 gitu ya. BP4. Ah, gitu. Kemudian yang rencana kami dengan beliau nanti insya Allah akan mengadakan tabligh akbar. Kemarin sudah dibicarakan. Direncanakan subhanallah disinergikan ya antara Korps Mubalighah dengan pengajian ya Bu. Iya, karena anggota Korps Mubalighah cukup besar ya. Jadi selama kami merekrut dari seminar sampai menjelang paket ke-9 kemudian pendidikan kader Mubalighah sudah angkatan 3. Jadi dari angkatan 1 2 3 alhamdulillah juga kader-kadernya sudah banyak sudah diwisuda gitu ya. 1 2 tinggal yang ketiga. Mungkin kalau dikumpulkan 3.000 ada kurang lebih. Selama merekrut sudah 5 tahun ya. Jadi insya Allah apabila nanti insya Allah kami mengadakan tabligh akbar dan narasumbernya beliau, mungkin dari pihak Korps Mubalighah akan membantu sebagai panitia ya. Insya Allah nanti ini merupakan sinergi, hadir. Sinergi yang sangat positif ya untuk berdakwah berbarengan ya. Iya, berdakwah bersama ya. Ya. Baik, kembali lagi kita dialog tentang makna kurban lagi nih Bu ya. Kalau disebut tadi kan kurban adalah mendekatkan diri. Nah sekarang ada orang sering menyebutnya korban. Ini apa bedanya kurban dengan korban? Sebenarnya itu kan hanya bahasa kita aja ya Bu Evi ya. Ada yang maunya korban, korban tujuannya sebenarnya satu. Tapi kalau kita lihat gini, korban biasanya suka ini, ih ya korban loh, korban perasaan, korban ini kan itu ya. Nah, padahal maknanya disebut tuh lidah kita aja tujuannya sebenarnya sama. Nah, jadi kalau Ibu Evi mau membedakan ya itulah, kalau korban motong apa? Hewan, tapi kalau korban tujuannya korban mendekatkan perasaan diri kepada Allah. Iya, gitu ya. Kalau korban Bu Epi korban perasaan hari ini. Gitu. Iya. Kan? Di dalam kurban itu ada sebuah pengorbanan itu barangkali ya. Iya. Iya. Baik, pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah, Ibu kalau lihat dari sejarah lagi tadi surah As-Saffat yang menceritakan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail dan tentunya Siti Hajar ya karena mereka kan bertiga ya. Ah ini sudah ada penelpon masuk kita terima dulu ya Bu ya. Baik, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Dari Uncu di Padang. Dari Bu Uncu di Padang. Sering banget itu. Iya silakan Ibu. Kan korban ini yang kita di Indonesia ini kan sunat. Iya. Nah, ya yang sebetulnya kan yang binatang dibawa ke Masjidil Haram itu kan sana disembelih. Iya. Tapi ada ini saya lebih diutamakan yang sunat daripada yang wajib sehingga kita mati-matian untuk supaya berkorban. Maksudnya. Iya. Bagaimana supaya ini meyakinkan keluarga kita bahwa itu hanyalah sebagai sunnah, yang penting itu bersedekah dengan ikhlas. Dulu Ibu mengatakan bahwa salat yang orang yang haid itu tidak ada dalam Al-Qur'an, yang ada itu sunnah hadis Nabi. Apakah itu bisa dijelaskan apa Pak? Itu, Pak, tolong dijelaskan hadisnya apa Pak? Ibu. Bapak. Ya, yang dulu Ibu mengatakan bahasa salat orang haid itu orang haid yang tidak boleh salat itu adanya oleh di hadis. Kalau di hadis itu berarti kan sunat dikerjakan berbala tidak dikerjakan berdosa. Abang diterangkan lagi yang kekeliruan dari para ulama yang membodohi kita ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Padang tadi ya, Bu Uncu apa Bu Uncu? Uncu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Rifat. Pak Rifat di mana, Pak? Di Tanjung Barat. Baik. Silakan Pak Rifat, pertanyaannya. Begini, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Itu kan biasanya orang yang berhaji, tapi kita kurbannya di Indonesia gitu. Itu gimana, Ustazah? Kurbannya di Indonesia, orangnya di sedang berangkat haji. Iya, okay. Kan biasanya di Mekah ada kurban juga. Ada juga, karena, iya. Karena di Mekah kan biasanya kurban terlalu banyak, sedangkan di Indonesia sendiri kan masih banyak apa orang yang memerlukan ya. Memerlukan, betul. Iya, ya. Oke. Okay. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Rifat, silakan. Anda ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Halo. Halo, dengan siapa, Pak? Saya Ali Zainti. Di mana, Pak? Di Lombok, di NTB. Di Lampung. Oh, di Lombok. Di Lombok. Ya, silakan, Pak. Pak, saya mau tanyakan sama Bu Anum ini. Assalamualaikum, Bu Anum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nah, ini di Lombok ada suatu acara kurban gitu ya di Lombok. Yang saya tanyakan sama Ibu Anum ini, apakah boleh dijual sebagian daging korban itu kemudian disumbangkan untuk masjid? Disumbangkan untuk masjid? Oke, terputus ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin ada satu lagi? Silakan. Oke, kita bahas dulu untuk 3 pertanyaan tadi dari Padang ya, tentang orang lebih mengutamakan kurban yang sesungguhnya hanya kewajiban bagi orang-orang yang mampu tentunya ya. Kemudian sholatnya orang haid katanya hanya ada di, ibu kemarin menyampaikan adanya dalam hadis orang yang tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Hadisnya orang haid. Nah ya, kita lihat dulu pertanyaan Bu Uncu tadi. Okay. Ya, kok orang tuh lebih mengutamakan yang sunat. Nah, tolong dilihat surat 22 ayat 28 ya, Bapak. Surat 22 ayat 22 ayat 28. Ya, silakan. Ya, siapa yang baca? Kalau enggak buruk saya baca. Ada, silakan. Ayo, siapa Ibu? Itu tuh kasih Ibu pengeras suaranya ya. Udah Bu Epi aja, Bu Epi aja. Cepat Bu Epi. Oke, saya baca ya. Surat 22 Al-Haji ya. Al-Haji ya, Bu ya. Ayat 28 artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi di dalam ayat ini, Bu Uncu terutama, Allah mengatakan bahwa kita waktu memotong itu sebaiknya menyaksikan. Tapi apa yang disaksikan yaitu tentang kebesaran Allah. Jadi kalau kita lihat isinya apa sapi hewan itu ya, semua bermanfaat. Dari tempat kotorannya aja bermanfaat kan. Semua bermanfaat, subhanallah, gak ada yang terbuang. Nah, maunya Allah tuh apa? Bukan hanya sekadar menyaksikan. Allah tuh ibaratnya nih pamer, Pak. Tapi bukan sekadar pamer. Nih saya buat contoh, misalnya ada orang datang dia di muka kita, dia ambil batu, dia remak batu. Katanya, apa maksud orang itu sebenarnya, Bu? Perlihatan pamer. Sudah itu apa lagi? Ada sesuatu di dalam dirinya. Nah, jangan main-main sama saya ya. Tuh, batu aja saya remat, apalagi kepala. Kepala kamu. Nah, Allah juga gitu. Jadi saksikan, kata Allah, pemotongan itu saksikan. Nah, di sana banyak sekali manfaatnya bagi kamu. Jadi yang namanya kebo sapi itu dari mulai kotorannya digunakan untuk pupuk, tempat kotorannya juga bisa dimakan. Kira-kira manusia kalau mati bisa dimakan enggak tempat kotorannya? Nah, itulah, makanya jangan sombong ya. Saksikan itu kehebatanku. Jadi di waktu kita motong, kita lihat itu orang motong, subhanallah, ya Allah, kan supaya dia menyebut nama Allah kan gitu kan. Masya Allah, Tuhan, hebatnya Engkau, kok kami melawan terus, ya Allah, tolong kami, ampuni, ya Allah. Nah, sebut nama Allah terus menerus tuh selama beberapa hari kan tadi tuh. Nah, kemudian apalagi tujuannya, kata Tuhan, makanlah sebagiannya dan sebagian lagi berikan kepada orang fakir yang sengsara. Nah, jadi tujuan korban itu membahagiakan, mensejahterakan orang fakir tuh. Nah sekarang bagaimana Uncu? Saya sependapat dengan Uncu ya, orang lebih berlomba-lomba membeli kambing, membeli ini. Sampai saya lihat nih di suatu tempat ya, itu kambing banyak berlebih-lebih. Padahal orang miskin sekeliling itu taruhlah 1000, kambing ini ada 2000 bagian. Akhirnya bingung ngasihnya, kemana dikasihnya Bu? Ke rumah-rumah orang kaya, diketok-ketok-ketok, iya. Semua yang dapat di komplek itu. Nah itu gak sampai tujuan kan, gak sampai sasaran. Nah jadi karena apa tadi? Karena tujuannya memberikan kambing kebahagiaan tadi untuk orang miskin. Nah kan kebanyakan kita kambing tuh. Makanya saya bilang gini, bagaimana oh kalau kita nih sebagian, misalnya nih oh, panitia dapat sapi 100 ekor. Nah sedangkan untuk orang miskin hanya 50. Nah yang 50 itu kita jadikan uang. Kita lihat, karena harus yang manfaat yang kita kasihkan. Tetangga ibu rumahnya meruntuh, ibu kasih daging, kasihan banget, kasihan dulu. Benar kan? Rumahnya udah meruntuh, bocoran, kasih daging mentah, kasihan banget gitu. Nah kalau melihat ayat ini, kan kata Allah tadi yang lebih manfaat untuk mereka. Nah saya rasa bapak korbannya kasihkan ke orang itu. Kalau saya dan jalanin, saya lihat nih siapa yang punya duit, siapa yang sakit, siapa yang butuhkan, saya enggak beli sapi. Nih, karena di sini yang manfaat untuk manusia. Jelas ibu tuh ya. Nah baik. Kami dulu juga waktu Aceh, alhamdulillah jamaah kami itu bisa Bu Epi, kita ajak. Mau enggak kasih uang ininya, kita enggak beli apa, enggak beli hewan. Sapi, hewan kami bawa ke Aceh. Karena di Aceh enggak membutuhkan hewan waktu itu, butuhkan uang. Nah jadi ini karena kami berpedoman dengan ayat ini dan cerita anak Adam tadi. Ya ada yang kambing, ada yang sayur-sayuran, asal yang terbaik. Kan Allah menerima korban orang yang baik, yang takwa. Dipilihlah yang baik ya Pak Ibu ya. Jadi kalau menurut ayat ini coba kan banyak saudara kita nih ke kebanjiran. Terus kita bawa daging segini, dia enggak punya beras. Kasihan banget dia ngeliatin daging. Ada nyumbang kompor dia punya, kompor enggak punya. Ada tuh yang cerita kemarin bapak-bapak gitu. Dia dikasih daging, terus kata, Ustadz yang cerita, dikasih daging si nenek, udah giginya ompong, katanya, kompor gak punya, duit gak punya, mau gini, diapain, jang daging ini jang. Komentarnya gini, terlalu. Terlalu, gak kasihan aja. Jadi, kami tukar, kata Ustadz itu, kami tukar dia dengan, kita beliin dia beras, kita kasih dia kompor, kan enak Bu. Iya. Iya. Baik, ini mungkin sejalan juga dengan pertanyaan tadi yang dari Lombok ya, kurban orangnya di Mekah, kurbannya tapi di Indonesia, karena di Mekah itu sudah berlimpah. Sudah berlimpah, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya, yang diniatkan untuk yang ada di haji ke Mekah, tinggalkan korbannya di sini. Duitnya tinggalkan ya, Pak ya. Okay. Biar bermanfaat kata Allah nih, baik. Yang lebih bermanfaat dikasihkannya. Ya. Saya mau tanya sama Bu Ustazah Teti Arum, ini mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari pemirsa tadi ya, berkaitan yang juga yang ketiga. Sudah terjawab tadi ya. Yang ketiga, kurban orang yang haji boleh tadi. Kedua apa? Ya. Kemudian yang ketiga, kedua itu yang kedua Pak Rifat ya, orangnya di Indonesia tapi orangnya sedang berhaji. Nah yang ketiga? Yang ketiga boleh nggak disumbangkan ke masjid? Oh iya, kalau masjidnya banyak orang miskin yang mau dibagikan ya nggak apa, ya nggak apa-apa kan? Masjid ini rupanya nggak ada, dia tuh nggak punya apa, nggak punya, nggak dapat kambing atau gimana, udah sumbangkan situ nggak apa-apa. Untuk pegawainya yang kerja-kerja kan miskin Bu, iya. Marbot segala rupa itu kan ada itu boleh-boleh saja. Oke, ini pertanyaan pertama, belum ada satu lagi yang belum terjawab tentang ibu beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada larangan orang haid itu hanya di dalam hadis ibu yang menyampaikan seperti itu. Ya coba dalam ibu. Quran kan hanya perintah dirikan sholat, keluarkan zakat. Nah cara sholatnya kita tidak tahu. Dijelaskan nah, itulah dalam hadis gitu. Iya Bu. Baik, mungkin ibu saja bisa memberikan masukkan lagi ya. Tanggapan tadi yang mengenai Bu Uncu ya, yang beliau menanyakan itu hukumnya sunnah tapi kok banyak itu ya sunnah. Banyak yang itu sebetulnya hukumnya sunnah tapi sunnah mu'akad ya Ibu, jadi sunnah yang dianjurkan karena bagi yang mampu itu wajib. Kalau yang bagi tidak mampu itu apabila pada saat menjelang Zulhisah 10 Zulhisah punya rezeki itu pun harus berkurban itu maksudnya punya rezeki yang cukup. Itu ada di surat Al-Kautsar ayat 2 kan yang berbunyi fashon lili robbi kawan hal itu, jadi maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu artinya yang tadi Ibu Ustazah Farida Hanum mengatakan bahwa intinya kurban itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah itu ya. Jadi kurban yang tadi sudah disampaikan beliau adalah yang diterima bukan darah daging kurbannya itu, melainkan hanya ketakwaan kamu. Itu saya pernah membaca di kitab Asbabun Nuzul. Itu Ibnu Hatim meriwayatkan ke Ibnu Jurais bahwa pada saat dulu zaman jahiliyah itu setiap kurban itu daging sama darah unta itu diambil dioles-oleskan ke Ka'bah. Seakan itu yang ya, setelah itu yang supaya sampai kepada Allah ini dioleskan ke Ka'bah. Kemudian sahabat Rasulullah, itu sebetulnya yang layak itu yang ngolesin kami itu. Maksudnya yang layak yang ngolesin sahabat Rasulullah. Kemudian perlulah ayat ini tersebut yang tadi surat Al-Hajj ayat 37 mengenai kurban. Mengenai kurban itu sendiri dari hewannya itu sendiri dalam Al-Qur'an ada kan dijelaskan kambing atau unta atau unta. Kalau di Al-Qur'annya unta. Iya, tadi kan disebutkan sebabun nuzul itu daging dan darah unta. Berarti mungkin unta ya. Kalau di Indonesia kan unta jarang enggak jadi dianalogikan kepada kambing atau sapi. Kambing atau sapi ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Hikmah Pagi. Anda nanti masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi bersama Ustazah Farida Hanum. Dan kita masih berbicara tentang hakikat kurban ya. Dan silakan nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon 5743476 atau 0215743478. Kita akan lanjutkan kembali sambil menunggu penelpon dari Anda pemirsa untuk membahas lebih jauh lagi tentang makna kurban. Dan kami sarankan kepada pemirsa untuk membuka Al-Qur'an agar lebih ini lagi ya, lebih bermakna lagi ya perjumpaan kita hari ini. Silakan Ibu, ada lagi yang ingin dijelaskan? Ya. Jadi tadi sudah dikatakan arti tujuan kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memberi makan orang miskin. Terserah kalau kita melihat dari contoh anak Nabi Adam tadi. Nah sekarang Allah ngasih tahu lagi, maka kita buat tiap-tiap umat udah ada syariatnya. Tolong dibaca surat 34 ayat 35. Suratnya 22 ayat, maaf. Surat 22 Al-Hajj. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Terus satu lagi yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang memanfaatkan menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, jadi di sini syarat korban itu tadi sudah dikasih tahu ya. Niatnya mendekatkan diri. Allah mengatakan di sini para pemirsa, buat tiap-tiap umat itu sudah ada syariatnya, cara-cara berkorbannya. Nah, yang diterima korbannya tadi ialah dari orang-orang yang berbuat baik, yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, bahasa tunduk patuh itu bahasa Qur'annya Islam. Jadi Islam itu apa? Artinya tunduk patuh kepada Allah. Nah, supaya terlaksana tunduk patuh, dikirimlah Al-Qur'an. Nah, dikirim Qur'an ini, Allah mengajarkan cara membacanya. Kata Allah, jangan cepat-cepat, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasamu, ambil pelajaran. Nah, dapat pelajaran. Jadi kalau ibaratnya saya kerja sama burung, ya, itu saya harus tahu tugas saya hari ini apa, burung di rumah ini. Nah, burung kasih tahu, besok kamu cuci baju ibu ya, habis itu ke pasar ya, kan gitu. Nah, saya baca aja. besok cuci baju ibu ya, sudah ke pasar ya. Tapi saya tidak laksanakan, cuma dibaca saja. Kira-kira saya digaji apa diketok? Tuh. Jadi kalau mengaku Islam, mengaku tunduk patuh, ini dong harus dibaca. Baca dan kerjakan ya. Lah iya seperti tadi. Hari ini Farida cuci baju ibu, saya cuci. Ke pasar, baru saya dibayar. Itu namanya tunduk patuh. Tapi kalau saya baca aja, hari ini cuci baju ibu terus ke pasar, khatam saya balik lagi, khatam balik lagi, tapi tidak saya laksanakan. Nah, begitulah gambaran kita. Orang kalau mengaku bahwa tunduk patuh, nih baca apa yang disuruh laksanakan. Jadi yang diterima korbannya hanya dari orang yang tunduk patuh. Siapa yang tunduk patuh? Yang mengerti apa yang disuruh, apa yang dilarang tuh. Disuruh ke pasar, suruh nangis, nangis, suruh teriak, teriak, kan gitu ya Bu ya. Nah begitu Ibu, itu yang diterima korbannya. Maaf ini, saya ingin meluruskan ya, ingin meluruskan. Kalau sebab orang takwa itu apa Bu? Ibu ingin takwa. Jadi kata Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, jangan ragu-ragu ya, di dalamnya ada petunjuk untuk orang takwa. Nah kita ngaku takwa, tapi kita enggak baca petunjuk, kira-kira bisa jadi takwa enggak, Pak? Nah kasihan saya, makanya saya sampaikan apa adanya. Mohon maaf bukan untuk mencela tetapi untuk meluruskan ya. Jadi yang diterima korban dari orang yang berserah diri, yang tunduk patuh, supaya tunduk patuh terlaksana dikirim Quran. Nah, tadi yang diterima orang takwa. Kalau ingin jadi orang takwa, ini kitab, jangan ragu-ragu. Udah sering dibaca itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, jangan ragu-ragu. Di dalamnya ada petunjuk supaya kamu jadi orang takwa. Jadi enggak mungkin kita takwa kalau kita enggak mau baca. Baca aja tulisan Arabnya. Tuh, enggak dapatkan pelajaran. Kata Allah tujuannya tadi supaya mendapat pelajaran. Ya. Maka diajari, bahasakan ke bahasa kamu. Ada tuh ayatnya, tapi sekarang nanti lebih panjang lagi ya. Juga sih, sekarang khusus korban dulu. Nah, gitu ya. Nah, jadi tahulah kita sekarang tiap-tiap umat tuh sudah ada cara-caranya. Kemudian sebutlah nama Allah 36 sekarang. Ya. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dari dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan tidak meminta-minta, yang tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu pada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita, kalau motong hewan, diriin ikat dulu. Nah makanya saya bilang, waktu dulu saya masih anak-anak nih Bu, orang-orang di tempat saya tuh kalau motong kewok tuh ditutup matanya Bu. Tutup matanya, gak tega. Kenapa? Sudah sekarang baru terjawab. Saya pernah lihat sapi tuh nangis. Nah nangis. Bahkan saya dikasih tahu sama ustaz saya dulu, guru saya bilang, kenapa Nabi Yakub tuh anaknya hilang? Karena beliau tuh pernah motong anak sapi di depan ibu sapi, katanya. Masuk akal saya. Jadi ibu sapi itu kan sedih kehilangan anak. Nah, biar dirasa pula sama Yakub kehilangan anak, katanya. Nah, jadi ini ada tata caranya diajarkan Allah. Tak boleh, sapi lagi jalan, wah pancung tu tak boleh. Ikat dulu. Saya sering perhatikan tu kalau motong kita ya punya ke ini kepribinatangan lah. Nah, ada kepri kebinatangannya. Ya. Jadi diikat dulu Bu Evi. Kalau saya lihat, masya Allah, mencari kakinya, cari kakinya tu untuk ngikatnya itu lama tu. Dia menunta-lunta masukin tu. Nah dia terbelak langsung, masya Allah. Yang tajam ya. Oh iya dong, kasihan penganiayaan namanya ya. Jadi sebut nama Allah. Jadi kalau motong sapi jangan bismillahirrahmanirrahim Pak. Iya, masa pengasih penyayang motong ya. Bismillahirrahmanirrahim kan itu ya. Nah, itulah kata Allah caranya ya. Jadi kami sudah menundukkan binatang itu. Bu, kalau lihat binatang gede banget itu ya kalah loh manusia kalau disuruh duduk ya. Tapi Allah janji aku tundukkan padamu. Itulah ketinggian manusia ya. Langit bumi buat telapak kakimu kata Allah. Asal nurut sama Allah. Iya, Ibu saya mau tanya sama Bu itu sebentar ya. Ini kan yang kita sembeli adalah binatang. Di dalam diri manusia itu ada katanya sifat bahimiyah. Apakah ada hubungannya ini dengan penyembelihan binatang ini, Bu Ustazah? Iya, kalau binatang tadi yang dikatakan Mbak Evi tadi, peri kemanusiaan dengan peri kebinatangan beda ya. Kalau peri kebinatangan berarti yang ada dalam binatang gitu ya. Tapi kalau peri kemanusiaan itu kan yang ada pada diri manusia. Jadi sudah tadi banyak yang disampaikan oleh beliau tentang apa namanya tata cara penyembelihan ya, harus memang ada caranya. Jadi tidak boleh seperti orang-orang kafir yang kalau mau motong apa namanya binatang itu kan, mohon maaf, misalnya akan makan anjing itu kan anjingnya dipukulin dulu sampai dikarungin, digebukin baru nanti dipotong. Itu kan suatu penyiksaan ya. Itu merupakan dosa besar dan pelanggaran. Jadi memang harus dengan diikat, dan kita tidak lupa dengan menyebut nama Allah supaya daging yang dimakan itu halal. Karena pada dasarnya kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah, itu sudah pasti makanan itu haram dimakan, sekalipun bentuk binatangnya itu memang kita halal itu ya. Ya. Nah, kata-kata wanhar tadi dalam surah Al-Kautsar ya, wanhar dengan kurba itu apa? Ada persamaannya? Iya, itu kan berkurbanlah dan berkurbanlah itu ya. Ya, yang mungkin tadi waktu awal sudah dijelaskan kurban sama korban itu ya. Kalau kurban itu kan memang kita mendekatkan diri kepada Allah, wanhar ya. Tapi kalau korban itu kan bisa juga orang mengatakan seringkali bercanda ya. Lebaran haji Anda mau kurban enggak? Saya mau kurban perasaan itu padahal bercanda. Cuman memang hakikat kurban dan korban sebetulnya kan sama. Untuk pembicaraan orang Indonesia itu bahasa samalah korban-kurban. Cuman kalau untuk menjurus ke kurban itu kan korup ya, tak korup ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi nahar di sini artinya apa, Bu? Wanhar di sini nahar. Iya, iya, termasuk tak korup kepada Allah. Oh gitu, iya. Ya, silakan dari floor, ada yang ingin bertanya? Saya tunggu pertanyaannya dari bapaknya. Ya, dari ibu ada satu ya. Kita kasih kesempatan satu ya, silakan. Ibu, mikrofonnya tolong dikasih ke. Iya. Agak singkat ya, Bu ya. Sebutkan namanya, Bu, dari mana? Saya dari Korup Balibu Istiqlal. Dan juga kami beserta rekan-rekan kami dari Nur Quran Tangerang. Ya. Adapun pertanyaan saya adalah bagaimana kalau seorang ibu atau ayah ya mempunyai anak dan anak itu belum dewasa, apakah sah untuk mengorbankan kurban itu? Anak yang belum dewasa. Iya. Oke. Okay. Maupun yang sudah gitu. Iya iya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Iya. Ya. Dari sini ada satu pertanyaan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, barangkali ini mengenai pasrah penyembelihan menyebut nama Allah. Seringkali kita jumpai sekarang banyak-banyak ciput-ciput warung-warung di jalan. Dan kadangkala kita was-was seperti memakan di jalan itu makan ikan ayam ataupun apa. Apakah ini keraguan kita ini boleh katakan kita kalau meragukan kita jangan dilakukan. Tetapi ini sangat merbah, ini meragukan ke hampir keseluruhnya. Iya. Bagaimana ini secara hukum dia? Ragu-ragu ya untuk kerja ya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Ibu. Jadi dua pertanyaan tadi Ibu, bagaimana kalau punya anak belum dewasa tapi diniatkan dikorban. Ya, sebenarnya kan kepala keluarga kan bapak ya. Kalau bapak punya duit hanya satu sapi, kan niatnya tadi ya Allah kami ingin dekatkan diri sekeluarga kepada Engkau. Dan doa bapak untuk anak istri doakan. Kan bisa ya Bu ya, kalau lihat arti Quran korban tadi bukan untuk kendaraan. Kalau kendaraan ya kesian dong, anaknya naik kambing. Ya. Nah jadi kalau melihat arti ini boleh bapak tuh, oh tapi bapak kaya, anak tujuh dikorbanin semua, beli sapi satu. Gak apa-apa, tambah dekat bapak sama Allah, tambah dekat ya Bu ya. Tuh. Yang kedua bapak tadi, bagaimana makan ayam? Nah dulu saya juga pernah dengar ada yang tanya untuk almarhum Buya Hamka masih ada, bagaimana tuh ya? Nah kata Buya, kita kan gak tahu, nah makannya baca bismillah. Kalau kita tidak tahu ya. Kalau bapak pergi ke luar negeri, nanya dulu, baca bismillah gak? tidak menariknya. Itu mempersulit. Allah tidak pernah mempersulit ya Pak ya. Jadi dibaca. Atau kalau kelihatan memang tempatnya memang orangnya sipit semua ya udah lah, mending tinggalin, nggak usah dimakan ya Bu. Jangan salah dulu, sipit juga ada yang Islam loh. Jangan patokan sipit, sipit banyak yang Islam atau juga. Atau langsung ke dapurnya, pakai nama bingga ini. Iya, mata blok, mata blok banyak ya. Ya, baik. Kita lanjutkan dikit ya, lagi Bu Evi biar ya. Sampai ini kan pertanyaan dari Ibrahim tadi ya. Satu lagi ya, jadi tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim? Kita baca surat 37, 103, 104. Silakan. Siapa yang udah yang cepat aja, kalau enggak Bu Evi lagi no. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Mana ini? Sini. Sesungguhnya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sesungguhnya langsung aja, sesungguhnya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, lanjutkan siapa Bapak tadi? Silakan Pak. Lanjutkan aja semua sampai 111. Ya, baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ya. 106-nya ya, Pak. 106-nya dulu. 106-nya? 106 dulu. Yang lain aja Bu Evi cepat. Iya, sesungguhnya 106. Iya, waktunya. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan di sini bukan untuk dibaca-baca, dilagu-lagukan. Nah di ayat lain kan kata Allah, dulu kita membahas haji, untuk apa kita disuruh ke Mekah? Untuk menyaksikan kebesaran Allah. Di sana ada suri teladan, yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim dan orang bersamanya. Jadi untuk suri teladan, nah kita boleh mensuri teladanin. Jadi Nabi Ibrahim punya apa waktu itu? Satu, gak punya duit kayak bapak, gak punya kambing. Ya. Nah Allah minta apa yang kamu cinta itu. Itu yang diambil. Nah tapi tatkala nampak oleh Allah Nabi Ibrahim, masya Allah, motong anaknya, Allah kaget nih, seolah-olah Allah teriak, Ibrahim, engkau cuma aku uji, Ibrahim. Nah lalu cepat diganti dengan seekor domba atau seekor kibas. Nah kalau saya mengambil pelajaran di sini, kita kan juga gini. Jadi apa sebenarnya yang disuruh korban itu, mendekatkan diri itu? Jadi melihatkan kepada Allah bahwa saya lebih cinta engkau daripada cinta anak. Itu yang dilihat oleh Allah. Jadi dulu tuh Ibrahim di hatinya tuh bu penuh cinta sepenuhnya ke Allah, tapi sudah punya anak terbagi dua cintanya, cinta Allah, cinta anak. Allah cemburu, potong Ibrahim. Nah tapi setelah diuji, kata Allah, aku cuma nguji Ibrahim, cepat diganti. Nah ini dapat pelajaran kita. Ini kita juga, maaf ini, kan sapi mahal, ada yang 20 juta, 24 juta, ada 30 juta. Nah kita punya duit nih, sayang banget tuh. Allah lihat, kamu sayang duit apa cinta aku? Tuh. Nah terus kalau kita potong nih, nah insya Allah Allah akan menggantinya. Tuh kan dibilang tadi, aku ganti pengorbanan Ibrahim, kemudian aku jadikan dia sejahtera sampai akhir zaman. Jadi orang yang berkorban penuh takwa, terus tadi syaratnya lagi orang Islam. Islam itu bukan KTP yang dilihat Allah, tetapi perbuatannya tunduk patuh. Tanda tunduk patuh, dia pingin tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang. Di mana aku tahu Tuhan? Nih ada kitab, baca perlahan-lahan. Perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu, tujuannya supaya dapat pelajaran. Nah itulah yang diterima amalnya. Jadi sekali lagi saya katakan, Nabi Ibrahim dikatakan Allah itulah orang beriman. Jadi kalau kita ingin beriman, contoh nih Nabi Ibrahim mengorbankan yang dia cintai. Cepat diganti. Untung gak anak ya Bu ya. Kalau anak gak ada manfaatnya sama kita. Makanya sapi banyak manfaatnya, kata Allah. Ya baik ya. Ibu, sayang sekali terbatas oleh boleh waktu sedikit lagi. Sudah habis waktunya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali Bu ya. Untuk berikutnya dan ini karena ini masih juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan juga dalam keseharian kita. Sampai dengan pengorbanan Ibu ya. Iya. Korban perasaan deh saya ini. Banyak sekali. Terima kasih Ibu Ustazah Farida Hanum dan juga Ibu Ustazah Dr. Nandati Arum Khudiroh atas kehadiran pagi hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, memang kalau kita ngaji rasanya cepat sekali ya. Apa namanya, waktu cepat berlalu. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita Hikmah Pagi bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum tentang hakikat kurban. Dan mudah-mudahan saja apa yang telah dijelaskan bermanfaat untuk kita. Yang tentunya kita garis bawahi adalah bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kita, niat kita yang baik, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketakwaan, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kurban ini sendiri bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyaknya kita harus melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.